Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi malam ini majelis kami alihkan ke malam Jumat, dan rencananya insyaallah mungkin kita patenkan malam Jumat. Kami alihkan ke malam Jumat karena supaya pengajian ini tidak putus, karena di hari Jumat biasanya saya ada acara daurah keluar, seperti besok rencananya sebelum Jumat berangkat ke Motorimbilan. Ya, sering kena daurah di jadwal tahun itu. Nah, jadi supaya ini bisa rutin, tidak terganggu dengan acara di luar, misalnya hari Jumat atau Ahad, maka kita alihkan ke malam Jumat. Nah, supaya bisa terus setiap petang insyaallah. Nah, pelajaran kita yang terakhir yaitu hadis Laqid bin Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu, perintah Nabi alaihissalam kepada Laqid bin Sulaim ya untuk menggunakan wudu, masuk wudu, sempurnakan wudu ya, kemudian kami berada sahabat, gosoklah di antara sela-sela jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Dan ini telah disampaikan bahwa praktiknya ini ketika membasuh anggota tangan dan kiri dari ujung jari sampai ke siku, masuk siku tangan dan kiri. Jadi ketika membasuhnya, ya, Nabi SAW merintahkan agar salah-salah jari jemari tangan ini digosok. Dan sudah kita lewati bahwa jumhur mayoritas ulama memahami perintah Nabi SAW untuk menggosok anggota wudu ketika berwudu hukumnya hanya sunnah mustahab. Kecuali jika air ya tidak sampai ke sela-sela jari tanpa digosok, berarti wajib digosok. Ya. Adapun jika tujuan sudah tercapai tanpa digosok, air sudah membasuh sela-sela jari jemari, berarti tidak wajib digosok. Tetapi mustahab berdasarkan perintah Nabi di sini. Jadi caranya disilang. Jika kita membasuh ini, ya, kita silang. Kita mulai yang kiri, ya kita basuh ke silang. Nah, begitu pula menggosok sela-sela jari jemari kaki. Nah, karena hadisnya bermakna umum, asabi jari jemari meliputi jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Bahkan sunnahnya di jari jemari kaki lebih kuat, karena jari jemari kaki itu lebih rata. Jadi ya, kuat sekali sunnahnya di sini untuk digosok di sela jari jemari, karena rata. Terkadang tertutup kan jari jemari itu. Hati-hati. Harus dipastikan air masuk ke sela-sela jari jemari kaki ketika membasuh kaki. Jika ada bagian di sela-sela jari jemari kaki yang tidak terbasuh air, wudu tidak sah. Ya, wudu tidak sah. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan ya untuk digosok. Ini bagian ini ketika dibasuh digosok supaya memastikan air sampai ke situ. Ya. Nah. Dan selama air sampai ke sela-sela jari jemari tanpa digosok, Ya, air sudah sampai di situ berarti kewajiban sudah terpenuhi. Berarti tidak wajib digosok, bisa disiram saja. Kita siram, ya, kita siram air. Kemudian kita buka ini sela-sela jari jemari atau terbuka begini dan air sudah sampai di situ, sudah membasuh sela-sela jari jemari lagi. Berarti tujuan sudah tercapai, kewajiban membasuh kaki sudah tercapai. Berarti tidak wajib digosok. Tetapi jika kita gosok, lebih utama pahalanya, lebih besar. Karena Nabi memerintahkan di sini mengatakan wa khallil bainan asabi', gosoklah sela-sela jari jemari. Ini mustahab. Sekarang kita menggosok jari jemari sela-sela jari jemari kaki pakai apa? Pakai apa kita menggosoknya? Pakai jari tangan. Ya, sudah disyaratkan pada pertemuan itu, yaitu jari kelingking. Ada hadisnya. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh sahabat namanya Al-Mustawrid bin Syaddad. Al-Mustawrid bin Syaddad radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, dan oleh Imam Ahli Hadis di abad ini yaitu Al-Albani, hadis ini dinilai sahih. Ya. Kata Al-Mustawrid bin Syaddad, ra'aitu, kata dia, ra'aitu, aku melihat Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa, apabila beliau berwudu, yadlubu, beliau menggosok, baina asabi'i rijlaihi, di sela-sela jari jemari kakinya, bi khinsarihi, dengan khinsar, dengan jari khinsarnya, khinsar itu kelingking, ya, dengan jari kelingkingnya. Amalan Nabi ini menunjukkan bahwa yang mustahab digunakan untuk menggosok sela-sela jari jemari kaki adalah kelingking. Ya. Sekarang pembahasannya kelingking kanan apa kelingking kiri? Karena ada sebagian ulama mengatakan, ya, disukai pakai kelingking, dilakukan dengan menggunakan jari kelingking kiri. Ya. Ada juga yang mengatakan disukai pakai jari kelingking kanan. Yang mana yang kita pilih? Kita mendapati ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan afdal pakai jari kelingking tangan kanan. Ada yang mengatakan afdal pakai jari kelingking tangan kiri. Yang mana yang kita pilih? Sekarang kita kembali ke hadis. Jika kita melihat pendapat, kita uji pendapat itu dengan hadis, dengan dalil. Di sini sahabat Al-Mustawrid hanya mengatakan saya melihat Nabi Alaihissalam menggosok sela-sela jari jemari kakinya dengan jari kelingkingnya. Ada penemuan jari kelingking kanan atau kiri? Tidak ada kan? Berarti bebas. Bebas. Besar. Yang mana yang mudah, yaitu yang dilakukan. Bisa jari kelingking kanan, bisa jari kelingking kiri. Terserah. Karena tidak ada penentuan dalam hal ini. Nah, jadi itu tadi hanya ijtihad ulama saja. Nah, ada yang menyukai yang kanan, menyukai yang kiri. Tetapi jika kita kembali ke hadis, tidak ada penentuannya. Jadi yang benar di sini hukumnya sama, dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi dari fuqaha Syafi'iyah mengatakan bebas, sama saja. Nah, kan tidak ada penentuan pada hadis. Nah. Jadi begitu. Selesai masalah menggosok jari jemari. Ya. Sifat yang ketiga yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kepada Laqil bin Shabirah di hadis ini yaitu wabaligh fil istinsafi illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kamu, berlebihanlah kamu dalam menghirup air ke rongga hidung, kecuali jika kamu dalam keadaan berpuasa, maka jangan bersungguh-sungguh menghirup air ke rongga hidung. Jadi hadis ini menunjukkan semakin berlebihan, semakin bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke rongga hidung, semakin kuat dihirup ke atas, berarti semakin akbar. Nah, jadi dihirup sekuat-kuatnya, ya, semakin banyak yang terhirup ke dalam rongga hidung mencapai bagian atas, itu akbar. Ya. Tetapi Nabi melarang melakukan ini jika sedang berpuasa. Nabi melarang melakukan ini jika sedang berpuasa. Pertanyaannya, kenapa Nabi melarang bersungguh-sungguh, ya, istinsyak menghirup air dengan telinga nafas di dalam rongga hidung sekuat-kuatnya dilarang ketika berpuasa? Apa sebabnya? Apa faktornya? Karena di balik ini ada fikih. Ulama mengatakan faktor yang menyebabkan Nabi melarang adalah khawatir jika ditarik dengan tarikan nafas sekuat-kuatnya ke rongga hidung bagian atas, khawatir keterusan karena ada lubang penyambung di bagian sinus dengan rongga mulut. Jika ditarik kuat, khawatir tertelan masuk ke mulut, masuk ke kerongkongan, sehingga bisa berisiko membatalkan puasa. Jika itu sengaja, ya, karena semua pembatal puasa makan, minum dan yang lainnya, ya, nanti membatalkan puasa jika sengaja. Jika tidak sengaja, lupa, tidak sengaja, misalkan orang lagi mengamal, tiba-tiba ada air entah dari mana mengalir tersiram masuk tertelan tidak sengaja, atau ada lalat masuk tanpa bisa dijaga tertelan tidak sengaja, tidak batal puasa. Sama dengan ini, jika seseorang misalnya berkumur-kumur dalam wudu atau istinsyak tanpa sengaja tertelan tidak sengaja, tidak ada niat, maka itu tidak masalah. Nah, tetapi kan dijaga oleh Nabi, karena itu bisa jadi faktor nanti yang mengarah ke sana, sehingga Nabi melarang. Oleh karena itu dimakruhkan bersungguh-sungguh istinsyak, ya, ketika sedang berpuasa. Jadi biasa-biasa saja, nggak usah terlalu kuat istinsyak menghirup air dalam hidup ketika sedang berpuasa, dan terlalu kuat biasanya yang bersungguh-sungguh, karena khawatir itu tadi ada yang terpelat. Dan dari hadis inilah, nah, berarti kan dari hadis inilah ulama mengatakan bahwa saluran makanan dan minuman yang bisa membatalkan puasa ada dua. Yang pertama lewat mulut, yang kedua lewat hidung. Ya, lewat mulut dan lewat hidung. Nah, jadi jika sengaja memasukkan sesuatu ke hidung kemudian sengaja dihirup sampai tertelan, yang sengaja sampai ke tenggorokan, batas itu kedudukannya sama dengan masukkan sesuatu lewat mulut. Jadi masuk kategori makan dan minum berdasarkan hadis ini. Adapun jika saluran selain dua ini tidak masalah. Ada sesuatu masuk lewat telinga, lewat mata, lewat pori-pori, lewat, tidak masalah. Tidak membatalkan puasa. Kecuali infus. Adapun suntikan, misalkan suntikan biasa tidak masalah. Vitamin, obat, tidak masalah. Kecuali infus. Kenapa? Karena infus itu pengganti makanan dan minuman. Orang bisa bertahan, orang sakit bahkan jika dia tidak bisa makan dan minum, diinfus dan dia bisa bertahan hidup dengan itu. Karena itulah pengganti makan dan minum. Nah, kita lanjut hadis berikutnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, yaitu wa an Uthman, dan dari Uthman radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana artinya beliau pernah yukhallilu ma nyala-nyala lihyatahu jenggotnya fil wudu dalam wudu. Ya, akhrajahu at-Tirmidzi, riwayat at-Tirmidzi dalam sunannya, wa shahhahu Ibnu Khuzaimah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Artinya di riwayat dari Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dinilai sahih oleh beliau. Ya, hadis ini, hadis Uthman yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ini, jika ditahqiq, diteliti riwayatnya, sanadnya, sebenarnya ada rawi, ada periwayat yang dhaif, yang lemah. Hadis itu kan ada jalurnya, sanadnya. Sendiri meriwayatkan hadis itu dari syekhnya. Dia mengambil dari syekhnya begitu itu jalurnya. Nah, sampai kepada Uthman, kepada Nabi. Diteliti jalur riwayatnya itu, ya, ada syekh rawi di situ yang dhaif, lemah, tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya. Namanya Amir bin Syaqiq. Tetapi, ya, sudah pernah kami singgung sebelumnya bahwa hadis apabila kelemahannya ringan hanya dari segi hafalan kurang bagus hafalannya, ya, ada kelemahan di hafalannya, tapi ada rawi lain yang juga meriwayatkan yang sama, ada hadis lain yang semakna, 2-3 hadis jika digabung itu bisa jadi kuat. Asalkan tidak parah kelemahannya. Nah, asalkan tidak parah. Misalkan rawi itu pendusta, itu palsu hadisnya, tidak bisa. Nah, atau tertuduh sebagai pendusta, tidak bisa, itu ditinggal sama sekali hadis. Nah, ya, rawinya orang fasik, misalnya, tidak sholat, ya, orang fasik, lalu bersolat, jadi seperti itu, tidak sejauh ini. Nah, jadi dari sebulannya, ringannya, kelemahannya ringan, dan ada dua yang lain yang semangat ringannya, maka itu digabung bisa jadi kuat dan bisa jadi lebih kerja. Ya, karena itu ini dari sebulannya yang hasan di gairi, ya, ini sebagai hasan di gairi, hasan karena penguatnya. Nah, bahkan ada hadis lain yang semakna dengan ini dari Aisyah, riwayat Ahmad, sanadnya dinilai hasan oleh Ibnu Hajar. Hanya saja Ibnu Hajar dalam kitabnya ketika mengarang Bulughul Maram ini bukan hadis Aisyah yang disebut, hadisnya Uthman yang ada kelemahannya. Padahal di sana ada hadis Aisyah, riwayat Ahmad, Ibnu Hajar sendiri menilai itu hasan, artinya itu hujjah. Jadi kesimpulannya, gabungan seluruh hadis ini sahih. Jadi benar bahwa Nabi SAW ketika berwudu menyela-nyela jenggot. Nah, sekarang itu tadi penjelasan dari segi riwayat tadi. Sekarang kita ingin tahu fikih hadis. Bagaimana memahami hadis ini? Kita harus tahu bahwa jenggot Rasulullah lebat. Jenggot Rasulullah SAW lebat. Ya, ada hadis yang menunjukkan hadis. lebat jenggot naik. Nah, kategori jadi jenggot itu dibagi dua, ada yang lebat, ada yang tipis. Kemudian ulama ketika membagi dua jenggot, ada yang lebat dan ada yang tipis, mereka berbeda pendapat. Apa kriteria jenggot yang lebat dan apa kriteria jenggot yang tipis? Ya, di antara pendapat itu mengatakan kriteria jenggot yang lebat, jika kita berhadapan dengannya dari depan, kulit yang ada, dagunya yang ada di balik jenggot itu tidak kelihatan, tidak kelihatan, itu berarti lebat. Ya. Jika kita berhadapan dengan kita lihat jenggot yang ada masih tidak menutup, artinya masih tembus, masih kelihatan dagunya di balik jenggot itu, berarti tipis. Ya, dan itu yang kedua. Nah, penerapan hadis ini bagi yang jenggotnya lebat. Bagi yang jenggotnya lebat, di sini sepertinya ada yang jenggotnya lebat. Ya. Nah, masya Allah. Ya, seperti kita ini masih tipis. Nah, karena begini. Sudah kita pelajari pada membasuh wajah. Membasuh wajah dalam wudu, ya, batasannya sudah kita pelajari. Ya, dari atas ini, dari batas tumbuhnya rambut kepala yang normal, ya, itu batas akhir wajah, ke bawah sampai ke ujung jenggot, sepanjang apa pun jenggot. Ini yang vertikal, membujur. Horizontal melintang dari telinga ini ke telinga di kiri. Jadi ini semua, jadi di sini ada bagian yang kosong ini di samping pelipis, ya. Nah, ini wajah, hati-hati. Sudah kita ingatkan waktu itu Imam Ahmad, ya, mengingatkan diperhatikan bagian ini yang sampai ketinggalan, karena ada tersembunyi di sini. Karena ini ada di samping rambut, ini rambut yang menjuntai, ini rambut, ini bagian dari kepala yang diusap. Nah, tetapi yang tumbuh di tulang pelipis ini. Nah, ini ada tulang pelipis ini. Ini tulang pelipis namanya. Di sini tulang pelipis, ada tulang ini, tulang pelipis. Yang tumbuh ini cambang. Cambang itu masuk kategori jenggot. Berarti wajah. Jadi ini semuanya yang di tulang pelipis ini cambang yang keluar dari ke sini. Ya. Ada pun yang menjuntai dari atas, di atas tulang pelipis itu bersambung ke atas, itu rambut kepala. Itu diusap ketika usap kepala. Selain itu yang kosong ini, yang telinga, ini wajah yang wajib dibasuh. Jadi tulang pelipis, cambang, jenggot, ini semua wajib dibasuh. Ini semua wajib dibasuh. Dan yang ada di balik, ya, yang ada di balik rambut di wajah, apabila tipis, maka kulit wajah itu wajib dibasuh. Apa saja yang di wajah? Ini alis, ada alis. Jika alisnya tipis, artinya tembus pandang, kulit yang ada di balik alis kelihatan, berarti wajib kulitnya wajib dibasuh dengan dibantu dengan cara digosok, memastikan yang ada di balik yang terbasuh. Jika punya kumis, kumisnya tipis, terlihat bibirnya, ya, tembus, berarti tipis, berarti wajib dibasuh bibir yang tertutup oleh kumis. Begitu pula jenggot, cambang jenggot tipis, maka kulit wajah yang ada di balik jenggot itu wajib dibasuh. Ya, jadi dibantu dengan cara digosok-gosok, ya, digosok bagian dagunya yang ditutup oleh jenggot yang tipis untuk memastikan apa air sampai ke sini, dan semua jenggotnya dibasuh sampai ke bawah. Yang jenggotnya tipis, yang alisnya tipis, dan seterusnya. Ada pun yang jenggotnya tebal, alisnya tebal, kumisnya tebal, maka cukup membasuh permukaannya. Cukup membasuh permukaannya, permukaan alisnya saja, ya, permukaan jenggotnya saja. Ya, jika memang tebal, yaitu tidak tembus, yang kulit ada di balik itu tidak kelihatan seperti tebal, bagian permukaannya saja. Nabi alaihi salatu wassalam jenggotnya tebal. Jadi Nabi ketika membasuh wajah hanya bagian permukaan jenggotnya yang dibasuh, tetapi Nabi ya melengkapi, dan ini sunnah mustahab, melengkapi dengan cara menyela-nyela jenggot. Jadi kita yang jenggotnya tipis bukan disela-sela, tapi digosok kulit yang ada di baliknya untuk memastikan air masuk. Nah, jadi jangan salah praktek. Kita harus dipahami fikihnya. Nah, bisa dipahami ya? Nah, dan menyela-nyela ini hukumnya hanya mustahab karena banyak sahabat yang lain yang meriwayatkan sifat wudu Nabi AS, kebanyakannya tidak meriwayatkan ini. Uthman sendiri pada hadis yang baru kita lewati muttafaq alaih tidak menyebutkan Nabi menyela-nyela jenggot. Artinya Nabi tidak selalu menyela-nyela jenggotnya. Terkadang Nabi menyela-nyela, terkadang tidak. Pernah menyela-nyela, pernah tidak, menunjukkan hanya mustahab. Nah. Baik. Adapun tata cara menyela-nyela jenggot sebelum kita akhiri dan masuk ke tanya jawab. Tata caranya ada dua kata ulama. Yaitu pertama, kita menciduk air, ya, menciduk air, kemudian jenggot, ya, diselap-selap dengan air yang ada terlepas tangan dipasang di jenggot, kemudian di, ya, diselap-selap jenggot dengan jenggot. Cara yang kedua, ya, jari jemari tangan dibasahi dengan air. Nah, jadi kita mensiluk air dengan telapak tangan, kita sisir dengan telapak tangan, kemudian kita menyela-nyela jenggot seperti disisir. Nah, dengan jari jemari seperti menyisir jenggot. Nah, ingat ini yang tebal jenggotnya. Ada pun yang tipis bukan disela-sela, tetapi di basuh semuanya dan digosok sampai ke dalam bagian kulit yang ada di baliknya. Nah, ini sampaikan bahwa waktu sudah tersisa sekitar 15 menit. Nah, sekarang kita sudah ada.